dengan pasti. Di jalan datar yang berlumpur, sesekali terdengar letar jamati, diiringi teriakan lantang si tua sais pedati. Derak pedati sebentar berhenti, tampak si tua sais pedati mulai membuka bungkusan nasi yang dibekali sang istri. Gerak pedati lalu jalan lagi, singgah di setiap desa tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu. Nafas segar terhembus dari sepasang lembu yang tak pernah merasakan sesak polusi. Dia tak pernah memerlukan, dia tak pernah membutuhkan energi. Derak pedati dan lenguh lembu, seember rumput dan letar cemati, seakan suara azan yang dikasetkan. Sementara itu sang bila kawat ulas mendengkul.